Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kemarin kita telah selesaikan pembagian kalimah. Mulai dari isim, fi'il, dan terakhir. Aduh, sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Ini bab al-i'rab wal-bina. Iqra' ilham. تغيير أواخر الكلم لاختلاف عوامل الداخلة عليها لفظ أو تقدير قوله باب الإعراب والبناء أي على ذيلهما أساس علم نحوي إذ عليهما يدور حكم أخر كل كلمة وقدم الإعراب على البناء لشرفه وَشَرَفِي مَحَلِّهِ الَّذِي وَشَرَفِي enggak panjang وَشَرَفِي وَشَرَفِي مَحَلِّهِ الَّذِي هُوَ الْإِسْمُ وَكَسْرَتِهِ وَخِفَّتِهِ وَخِفَّتِهِ وَقَوْلُهُ الْإِعْرَابُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ يَجِيءُ لُغَةً لِمَعَانٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الْإِبَانَةُ يُقَالُ أعربر يقال أعربر رجل رجل أما بنفسه إذا أبان عنه ومنها التحسين يقال أعربت الشيء أي حسنته حسنته ومنها التغيير يقال عربت مأدى البعير أي ma'datul ba'iri ay agoya yarot wa arabaha Allahu ay goya roha takfi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab al-i'rab wal bina. Kata beliau, al-i'rab taghyiru awakhir al-kalimi liikhtilafi awamil dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Disebutkan oleh beliau, ini adalah definisi i'rab secara istilah. Berkata syarih, qauluhu babul i'rab wal bina' ay alladaini huma asasu ilmin nahwi. Ya, i'rab dan bina' ini adalah dua asas ilmu nahwu. Ya, sekarang kita sudah mulai memasuki inti dari pelajaran ilmu nahwu ini, yaitu berkenaan dengan al-i'rab wal bina'. Id 'alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimah. Karena di atas keduanya inilah berputar hukum akhir sebuah kalimat. Qadim al-i'rab 'ala al-bina' li syarafihi wa syarafi mahallihi alladhi huwa al-ism. Wa qadim al-i'rab di kedepankannya i'rab di atas di dahulukannya i'rab daripada bina' karena kemuliaan dan kemuliaan tempat dari i'rab tersebut yaitu isim. Ya, karena isim asalnya adalah apa? Mu'rab. Wa kasratihi, demikian juga karena banyaknya, wa khifatihi, dan ringannya. Wa qawluhu al-i'rab bi kasril hamzah yaji'u lughatan lima'anin katsirah. Dan i'rab dengan dikasrohkan hamzahnya, dia datang secara bahasa menunjukkan makna yang banyak. Yang pertama, ibanah, menjelaskan. A'rab ar-rajulu amma fi nafsihi ay abana anhu. Yes. Laki-laki itu menjelaskan apa yang ada di dalam dirinya. Ini tanda apa? Makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, at-tahsin. Ya, at-tahsin, perbaikan, pembagusan. Yuqal a'rabtu syai' ay hassantuhu. A'rabtu syai' artinya aku perbagus. Ya, aku perbagus. Kemudian at-taghyir, perubahan. Ya, aribat mu'datul ba'ir ay taghayyarat. Ya, perut unta itu berubah. Wa'arabahallahu ay ghayyaraha. Ya, a'arabahallah artinya Allah mengubahnya. Nah, maswatur wastilahan واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله تغيير أو إلى آخره أواخر أحوالها، لأن الآخر لا يتغير، وإنما يتغير حال وإنما يتغير وإنما يتغير حاله، وهو الحركة، نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فأنت ترى أن آخر زيد، أن آخر أن آخر هو وهو زيد أن آخر زيد وهو وهو الدليل لم يتغير، وهو وهو الدال وهو الدال لم يتغير، وإنما تغير حاله من رفع إلى نصب إلى خفض، وهذا التغيير ليس خاصا بالاسم، بل يشمل الفعل المضارع أيضا، فقولك يقعد زيد ولن يقعد ولم يقعد. طيب، adapun secara istilah, apalah apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala. Yaitu taghyiru awaqil kalimi liikhtilafi awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Maka dalam definisi disebutkan taghyir, al-muradu bi taghyir al-intiqal walau min al-waqfi ila raf'i aw ghairihi. At-taghyir yang diinginkan dengan at-taghyir adalah al-intiqal. Perpindahan. Ya, perpindahan walau sebelumnya dari berhenti. Ya, jadi walaupun dia berhenti sebelumnya kemudian berpindah itu sudah disebut sebagai taghyir. Illa rafi aw ghairiha, ya, berpindah kepada rafa atau yang semisalnya. Wal muradu bi al awakhir ahwaluha, yang diinginkan dengan al awakhir di sini adalah ahwalnya, bukan akhirnya yang berubah tapi keadaannya yang berubah. Kenapa? Karena akhir sebuah kalimah itu tidaklah berubah, yang berubah itu adalah keadaannya, yaitu harokatnya. Contohnya, ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Fa anta tara anna akhira zaidin wa huwa dal lam yataghayyar. Maka dari sini ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin, engkau bisa melihat bahwa zaid dalnya enggak berubah. Dalnya tidak berubah. Wa innama taghayyara haluhu min raf'in ila nasbin ila khafdin. Hanya saja yang berubah adalah keadaannya dari rafa kemudian nasab dan khafad. Ya, sehingga taghyiru awakhiri ay taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Baik. Jadi jangan dipahami akhirnya mengalami perubahan dari dal menjadi dal atau menjadi dha, la. Yang berubah adalah ahwalnya, yaitu keadaannya dari rafa berubah menjadi nasab, berubah menjadi khafad. Wa hadha at-taghyir laysa khasan bil ism bal yashmulul fi'l al mudhari' aidan. Dan perubahan ini tidaklah khusus bagi isim saja, bahkan dia meliputi fi'il mudhari' juga. Seperti ucapanmu yaq'udu zaidun lan yaquda walam yaqud. Yaqudu berubah menjadi yaquda, berubah menjadi yaqud. Ini juga disebut sebagai al-i'rab, yakni at-taghyir. Iqra. Wa qawluhu ya sini. Wa qawluhu li ikhtilaf awamili al-muradu bi ikhtilaf ta'atibaha wahidan ba'da wahidin wal ta'aqabuha wahidan ba'da wahidin wal awamilu jam'u amilun wa huwa ma awjaba qawlu akhiril kalimati ala wajhi mahsusin min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Ma aujaba kauna. ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhi maksusin min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Baik. Ikhtilaf al-awamil. Apa yang maksud ikhtilaf al-awamil? Al-murad bi ikhtilafiha ta'aqubuha wahidan ala wahid. Ya. Yang dimaksud dengan ikhtilaful awamil yaitu bergantinya satu amil kepada amil yang lainnya. Wal awamil jam'ul amil wa huwa ma aujaba kauna akhiril kalimah ala wajhin maksud min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazm. Yang disebut dengan amil adalah apa yang mewajibkan keadaan akhir sebuah kalimah ya di atas keadaan yang khusus, baik itu rafa, nasab, atau jar, atau jazm. Ini yang disebut dengan amil. Ya, dengan keberadaan dia, dia mewajibkan suatu kalimah itu berada pada i'rab tertentu. Baik itu rafa, nasab, maupun jar dan jazm. Contohnya, Muhammadun qa'imun. Ya. Apa rizki yang mewajibkan Muhammadun di rafa? Apa amilnya? Muhammadun qa'imun. Itu sebagai khabar. Muhammadun. Muhammadun qa'imun. Kenapa dia di rafa? Kalau sebagai mubtada. Mubtada. Berarti amilnya apa? Al-ibtida. Ya, amil ada dua. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Kalau al-ibtida itu termasuk lafzi, maknawi, karena enggak nampak dia. Ya. Sekarang lan yakuma zaidun. Yakuma di nasab. Ya. Apa yang menyebabkan dia nasab? Karena adalan. Adalannya. Ini amil lafzi, amil yang kelihatan bentuknya. Nah, makanya amil-amil inilah yang mewajibkan keadaan akhir sebuah kalimah itu berada pada salah satu dari i'rab-i'rab tadi, rafa, nasab, jar atau jazm. Ya. Ini yang dimaksud dengan ikhtilaf al-awamil, dan tidak ada satupun sebuah kalimah itu ya di i'rab melainkan pasti ada amilnya. Baik amilnya itu lafzi atau maknawi. Baik. Ikra ya Abdurrahman. Wa qawluhu. Qawluhu lafzan au takdiran. Au li taksimin la li syakin. Ay anna takdiro yan kosimu ila kismaini. Lafdiyun wa takdir. Falil lafdi mayat taru fil akhiril kalimati. Fi akhiril kalimah. Akhiril kalimati. Isman kanat au fi'lan kama taqaddama. Wa takdiri wa takdiriyun. Takdiriyu mala yat taru fil akhiri balayak. Bal yufrodu. Bal yufrodu wa yunwa. Ka manwi. Ka manwi. Li ta'adduri. Fi akhiri. Al-fata. Min kaulika. Ja al-fata. Baru'aitu. Baru'aitu al-fata. Wa marortu bil-fata. Fa. Fil-fata. Fi. Fi misal. Fi misali. Aw awwalu fa'ilun wa alamatun rafihi wa alamatu rafihi dhammatun darutun ala akhirihi mana'a min duhuriha ta'ajjuru wa fi tsani maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun li ta'ajjuri wa fi tsalisi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun li ta'adduri qala ta'ala dalika hudallahi wa lamma samitna al-huda amanna bi wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Baik, ya khif. Wa qawluhu lafzan aw taqdiran, Ya, i'rab itu bisa dalam bentuk lafaz atau bisa dalam bentuk takdir. Au di sini li taksim, untuk pembagian, bukan li syak. Ya, bukan seorang lagu. Lafaz apa takdir ya? Bukan, tapi untuk taksim, bahwa ada yang lafaz, ada yang takdir. Dan kalau dia tidak lafzi pasti takdiri. Kalau dia tidak takdiri pasti lafzi. Ya. Anna taghyira yanqasimu ila qismain lafzi wa takdiri. Fa lafzi ma yadhhar fi akhiri al-kalimah. Fi akhir al-kalimah. Yang disebut dengan lafzi adalah apa yang tampak di akhir sebuah kalimah. Ya, baik itu isim atau fi'il sebagaimana yang telah kita sebutkan. Adapun takdiri, ya, ma la yadhhar, yang enggak tampak pada akhir sebuah kalimah, bal yufradu wa yunwa, akan tetapi dia dikira-kira dan diniatkan. Ya, kal manwi li ta'adzur, seperti yang diniatkan pada at-ta'adzur, pada akhir al-fata. Min qawli kaja al-fata wa ra'ait al-fata wa marartu bil-fata. Ya, al-fata di sana rafa. Tanda rafa-nya apa ya, Pak Iman? Dhammah muqaddarah. Ra'aitul fata. Ya, i'rab fatanya. Al-fatanya apa itu? Ra'aitul fata, al-fata mansub pada mansub fata muqaddarah. Sebagai apa dia, Man? Maf'ulun bihi. Ya. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Apa? Nasbihi fatha muqaddarah. Al-fatha al-muqaddarah. Marartu bil fata, bil fata, arif al fata. Al fata jarun majrurun bi kasri. Majrurun bil ba. Majrurun bil ba. Wa alamatu jarihi al kasrah muqaddar. Al kasrah al muqaddara. Taib. Ya. Fi misal awal fa'il wa alamatu rafi dhammah muqaddarah al akhiri man'a min zuhuriha at-ta'dzur. At-ta'dzur karena akhirnya itu adalah fathah, adalah maaf, adalah alif. Alif tidak bisa menerima harakat. Ya, jadi dia ta'dzur. Qala wa fi tsani maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah lit-ta'dzur juga. Wa fi tsalits majrur wa alamatu jarhi kasrah muqaddarah lit-ta'dzur. Dalam kali juga firman Allah, zalika hudallah. Ya, huda. Coba di i'rab. Ya, siapa ya? Mas Fatur. Zalika hudallah. Huda. Apa i'rabnya? Zalika ismul isyarati. Huda. Hudanya aja kok antum. Oh. Dalika itu isim isyarah, mubtada. Ya. Mabniyun fi mahalli rafa mubtada. Huda? Huda? Ah, Mas. Dalika mubtada. Berarti dia betul apa? Khabar. Ya udah. Huda khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Baik. Lamma sami'na al-huda, idham. Al-hudanya aja. Al-huda maf'ulun bi. Wa 'alamat mansub. Jangan lupa. Al-huda maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi. Fathatun muqaddarah. Al-fathatu al-muqaddarah. Bil huda. Ya, Rizki. Huda. Majrurun bi bilba. Wa alamatu jarihi majrurun muqaddar, apa namanya? Enggak tahu. Al-kasratu al-muqaddarah. Al-kasratu al-muqaddarah. Baik. Wa mithluhu yakhsha. Mas Fatur baca. Qala syarih hafidzallah. Wa mithluhu yakhsha min qawlika yakhsha Zaidun rabbahu wa lan yakhsha aduwahu fa yakhsha fi al-mithal al-awwal marfu'un li tajarrudihi an-nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun man'a min dhuhuriha at'adduri wa fi al-thani mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun li ta'adduri qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allaha yara ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب. Contohnya, ini contoh yang at-ta'adzur. Ya, ta'adzur juga pada fi'il, misalnya yakhsha dalam firman, dalam ucapan kalian yakhsha Zaidun Rabbah. Ya, yakhsha. Apa i'rabnya yakhsha di situ? Fi'il mudhari. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kenapa dia marfu? Tumma muqam. Jelaskan alasannya kenapa dia rafa. Kenapa dia rafa? Tidak ada isim. Astagfirullah. Hah? Emang dia isim? Lah. Hah? Apa yang menyebabkan isim apa fi'il rafa? Masa ibtidak? Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Hah? Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Terus? Walamatu? Walamatu rafi ad-dhammah muqaddarah. Ad-dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ya. Ingat. Kalau fi'il mudhari kenapa dia dirafa? Litajarrubihi minan nasib wal jazim. Karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Taib walan yakhsha aduwahu. Idham. Yakhshanya di Arab. Yakhsha. Mansubun. Fi'ilun mudhari'un mansubun. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun. Mansubun bi ish. Lidukuli harfi. Nah. Cukup aja. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi. Dhammatun muqaddaratun. Astaghfirullah. Nasab. Wa alamatu nasbihi. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Padahal ada di bawah itu kan. Wa fi tsani mansub bilan wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah li ta'ajjur. Baik. Kemudian firman Allah, alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, yara di sana mansub ala marfu karena kosong dari penasab dan penjazm, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Walan tardha sama tardha, dia mansub karena kemasukan lan dan tanda nasabnya dengan al fathah muqaddarah. Baik, wa kal manwi ikra ya Idham. Wa kal manwi lisqali fi akhiri al-qadi min qawlika jaa al-qadi wa marara al-qadi wa fi akhiri yad'u wa yaqdi min qawlika yad'u zaidun ila al-haqqi wa yaqdi bihi al-qadi mu'rabun bi harakatin muqaddaratin mana amin zuhuriha atiqalu atiqalu atiqalu wayadu wayadu bi fi'lani mudari'ani marfu'ani wa alamatu rafihima dhammatun muqaddaratun li siqalin qala ta'ala yauma yad'u da'i wa mukti'ina ila da'i wa qala wallahu ila dari salami wa yahdi man yasha'u ila ila sirati mustaqim. Baik. Dan juga harakat yang diniatkan karena asikol. Ya. Pada akhir qadi dari ucapanmu ja'al qadi marartu bil qadi. Ya. Ya Rob, al qadi pertama ja'al qadi idham. Mana amin zuhuriha? Mana amin zuhuriha? Asikol. Asikol. Taib. Marartu bil qadi. Ya Rizki. Al qadi fi'lun. Al qadi maf'ulun bihi. Wa alamatu bil qadi. Bil qadi maf'ulun bihi. Bil qadi majrur, kemasukan ba di situ. Al qadi majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Mana amin zuhuriha atsiqal. Nah, dia nanti beda kalau dia mansub, muncul dia harokatnya. Ja'al qad apa darabtul qadiya, ya muncul dia apa namanya harokatnya. Termasuk juga ucapan kalian, ucapanmu yad'u zaidun ilal haq wa yaqdi bihi. Ya, kalau tadi qadi itu pada isim, ini pada fiil. Yad'u, yad'u i'rab ya arif ya Abdurrahman. Yad'u marfu'un alamatu rafihi bitajarudihi. Alamatu rafihi apa? Alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi. Tajarudihi minal anil nasri wa jaisi. Wa alamatu rafihi Dhammatul muqaddarah. Jadi yad'u zaidun ilal haq. Yad'u fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah ala akhirih. Mana amin zuhuriha as-siqal. Nah, sekarang ada ayat yang dibawakan oleh beliau. Yauma yad'u da'i. Kemana wawnya? Mahdhuf liyesh? Idofa. La. Da'inya juga hilang tuh. Da'inya, ya'nya. Mana ya'nya? Litakhfif ya. Kalau dalam Al-Quran itu seperti itu dia. Kadang wawnya dihapus untuk memperingan. Tapi kalau kita tulis biasa di luar Al-Quran, yauma yad'u, pakai waw. Yauma yad'u. Tapi dalam Al-Quran terkadang dihapus seperti itu, litakhfif, untuk meringankan. Ya, untuk meringankan. Wah, dalam bacaan tidak dibaca waw ya. Yauma yad'u da'i. Ya. Bukan kala idofah, Mas. Yad'u itu fi'il. fi'il tidak di tidak ada idhofah. Paham tuh? Ya. Jadi yauma yad'u tetap kita katakan yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma muqaddarah 'ala akhirih. Walwawu mahdhufah takhfifan. Walwawu mahdhufah takhfifan. Sama dengan da'i. Ad-da'i. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Ad-dhammah muqaddarah ala akhirihi. Mana'a min zuhuriha. Al-thiqal. Walya mahdhufah takhfifan. Walya mahdhufah takhfifan. Baik. Muhti'ina ila da'i. Coba idham. Ad-da'i. Apa i'rabnya idham? Ad-da'i majrur di ilah wa alamatu jarrihi hasrul akhir. La, mana ada tanda jar hasrul akhir? Wa alamatu jarrihi kasratu muqaddaratu ala akhirihi. Ala akhirihi. Ya. Kalau mau ditambah wal ya mahdhufah takhfifan. Baik. Wayahdi. Wayahdi may yasha ila siratim mustaqim. Wayahdi. Coba i'rab Rizki. Nah, kenapa dia rafa? Ini tajarudi. Jadi mitajarudi nasbi wa minan nasibi ila nasibi wa minan nasibi wa jazmi. Wa alamatu rafihi dewa madud. Wa alamatu rafihi Dhamma al-muqaddarah. Taib. Siapa terakhir kali baca tadi? Idam. Harus dibaca. Wa kal. Wa kal man wa kal man wa lil munasibati fil akhiri gulami minal qawlika ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami fi gulami fi hadhihi al-amthilati mu'rabun biharokatin mukaddaratin mana'a min duhuriha istighali sebentar, apa tadi? Mana'a min duhuriha istighalu mana'a min duhuriha istighalul mahalli biharokatil munasibati qala ta'ala wa rahmati wa wasi'at kulla syai'in wa inna amri wasi'atun wa fa'asri bi'ibadi. Baik, nah ini yang ketiga. Istighal bimahal al-munasabah al-munasibah. Baik. Pada kata gulam dari ucapanmu ja'a gulami. Ketika dia bersambung dengan ya, maka i'rabnya muqaddarah. Ya. Atau harokatnya muqaddarah. Ja'a gulami. Apa i'rabnya? Ya, Rizki. Gulami. Gulami fa'ilun marfu'un wa 'alamatu وعلامه رفعه ضمه مقدره وعلامه ضمه رفعه ضمه مقدره رايت غلامي عبد الرحمن غلامي مفعول به وعلامه من مفعول به مفعول به منصوب منصوب وعلامه نصبه علامه نصبه فتحه مقدره طيب mana min dhuhuriha lupa ini tadi mana min dhuhuriha istighalul mahal bi harakatin munasabah atau munasibah marartu bi gulami Mas Fatur majrurun bi gulami majrur bi bilba wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah mana min dunia istighal mahalli bi harakatil munasibah. Baik, santum. Demikian juga wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Coba ya Rabb, rahmati ya Ilham. Rahmati طيب مبتدا مرفوع طيب وعلامه رفعه ضمه مقدره من امن ضمها استغلال المحل في حركه المناسبه طيب احسنتم بارك الله فيكم يا ini yang kalau dia apa bersambung dengan ya al mutakallim ya al mutakallim maka dia apa i'rabnya ya muqaddarah biharakat muqaddarah mana'a min dhuhuriha istiqal mahal biharakah al-munasabah au munasibah baik ikra' wa aqsamuhu arba'atun Assalamualaikum berapa udah tadi? Belum, oh ya belum, Assalamualaikum Waqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa hafdun wa jazmun Alil asma'i min dhalika raf'un wa nasbun wa hafdun wa jazmun Oh ya, wal hafdun wa la Wal hafdun wa la jazmun fuha Alil af'ali min dhalika raf'un wa nasbun wa jazmun Wa la hafdun fiha Wa la syarih Rimaullah ta'ala Wa'luhu waqsamuhu ay aksamul idrobil binisbati ilal ismi li arba'atun la khamisa laha rafun banasbun wa khafdun banjasmun wa likulli wahidin min hadihil arba'ati makna fil lughati wa makna fil istilahi baik. Kata beliau pembagiannya ada empat, rafa, nasab dan khafad serta jazm. Dan untuk isim dari i'rab ini ada tiga, rafa, nasab dan khafad, tidak ada jazm padanya. Ya, adapun bagi fi'il ada tiga juga, ini rafa, nasab dan jazm, tidak ada khafad padanya. Ya, kemudian pembagiannya ya, ini pembagian i'rab apabila dilihat dari isim dan fi'il ada empat. Tidak ada yang kelima. Ya. Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Cuma empat ini saja. Walikulli wahidin min hadhil arba'ah makna fil lughah wa makna fi istilah. Dan setiap yang salah satu dari empat ini memiliki makna secara bahasa dan makna secara istilah. Taib, farafu lughatan. Mas satu. فرفعوا لغة عن أمور والفقه واصطلاحا تغيير مخصوص علامة ضمة أو ما نبا عنها ويكون في الاسم والفعل نحو يضرب زيد ويمشي الفتى مسرعا والزيدان يكتبان قال تعالى يمحق الله الربا ويبي الصدقات Baik, yakfi. Pertama, rofa. Secara bahasa artinya ulu wal irtifa. Ya, tinggi. Artinya al-ulu wal irtifa. Adapun secara bahasa artinya perubahan khusus dengan tanda dhamma atau yang menggantikannya. Ini adalah definisi ofak secara istilah al-nau. Perubahan khusus yang ditandai dengan dhamma atau apa yang menggantikannya. Itu yang menggantikan dhamma tadi. Wa yakunu fil ism wal fi'il. Dan dia bisa ada pada isim dan fi'il. Contohnya yadribu zaidun. Yadribu di sana rofa. Demikian juga zaidun rofa. Yadribu fi'il mudhari marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi ad-dhammah. Zaidun fa'ilun marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah. Wa yamshil fata musri'an. Yamshi, yamshi sama fi'il mudhari dan seterusnya. Hanya saja tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Kemudian al-fata, kemudian juga fa'il. Ya, dhammah muqaddarah dan seterusnya. Wan nasbu ya Ilham. Wastilahan takirun maksusun alamatuhu al-fathatu au manaba anha. Wa yakunu aidan fil ismi wal fi'li nahwu uhibbu an tukrima zaidan wa innal fata lan yakhsha aduwahu wa akramtul mujtahidina qala ta'ala lan tanalul birra. Baik. Secara bahasa, secara bahasa artinya istiwa wal istiqomah. Sejajar dan lurus. Adapun secara istilah adalah perubahan khusus ditandai dengan fathah atau yang menggantikannya. Dan dia bisa terdapat pada isim dan fi'il. Antukrima zaidan. Tukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathah. Zaidan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik. Lan tanalul birra. Tanalu. A'rif ya Idham. Mansubun bilan wa alamatu nasbihi Hafunun. Baik, hafunun ini masuk ke dalam apa? Manaba anha sebagai pengganti apa? Fathah. Ada yang memang tandanya itu dengan fathah atau yang menggantikan fathah seperti hafunun. Seperti hafunun. Demikian juga yang menggantikan fathah alif pada asmaul khamsah. Ya, dorobtu abaka. Ya, dorobtu abaka. Itu sebagai pengganti fathah. Baik. Istilahan sekarang khafd. Khafd ikra ya Rizki. Wal khafdu. Wal khafdu lafatan dodorobi wa tasapuni. Tasapunu. Istilahan taghayyuru maksusun alamatuhu kas alamatuhul kasratu aw ma naba anha wala yakunu ila fil ismi nahu maratu bi zaidin wa salamtu ala Musa wa akhihi qala ta'ala wallahu alimun bil muttaqin. Baik. Secara khafat secara bahasa artinya diddu rafa, lawan dari rafa. Lawan dari rafa wa huwa at-tasaful, yaitu sesuatu yang rendah atau kerendahan, ya, tasaful kerendahan. Ada pun secara istilah, ya, perubahan yang khusus ditandai dengan kasrah atau yang menggantikannya. Dan ini tidaklah terdapat melainkan hanya pada isim. Marartu bi Zaidin wa salamtu ala Musa wa akhihi wallahu alimun bil muttaqin. Ya, al muttaqin, a'rif ya Rizki. Al muttaqin wa majrur biba bilba bilba wa alamatu wa alatu majruri wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi di ya wa nun enggak nunnya enggak Ya. Ya, wala mati jarihi alia, ya alia sebagai pengganti dari kasroh. Karena dia apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tanda apa? Majrurnya yaitu dengan dia apa? Di dengan ya. Terakhir ya Abdurrahman wal jazmu. Wal jazmu fil lughati al-fathu. Wastilahan takdirul maqsus al-qur alamatu kunu aw ma naba anta. Wa la yakuna illa fi fil fi'li nahwu lam akhruj wa la tas'a ila syarri qala ta'ala inna tattaqu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Falil asma'i min dalika rafu ila akhiri ay fashtarakatil asma'u wal af'alu bir rafi wan nasbi wahtashatil asma'u bil hafdi wal af'alu bil jazmi wa qad taqaddamat amsilatu dalika kulluhu Baik, terakhir jazm artinya kota, pemotongan ya. Secara bahasa pemotongan. Adapun secara istilah perubahan khusus yang ditandai dengan sukun atau yang menggantikannya. Dan tidaklah jazm ini ada melainkan pada fi'il. Contohnya lam akhruj la tas'a. Ya, in tattaqu. Ya, itu semua jazm. Kemudian kata beliau fali asma'i min dzalika arafa. Ya, artinya isim dan fi'il itu berserikat pada i'rab rafa dan nasab dan memiliki kekhususan, isim memiliki kekhususan dengan khafad dan af'al fi'il memiliki kekhususan dengan jazm. Dan telah ditunjukkan dan telah berlalu contohnya. Baik, nakif ilahuna. InsyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk ke dalam al-bina'.